Kaum muslimin dan muslimah peserta kajian Jumat pagi Musala Al-Ikhlas Sendawa Rahimani wa Rahimakumullah. Kembali kita lanjutkan membaca buku Sifatul Mar'ah Al-Muslimah fi Dhu'il Kitab wa Sunnah. Qala al-musannifa hafizahallahu ta'ala, bab min sifatil mar'atil muslimah, bab yang ke-55. Di antara ciri wanita muslimah salihah adalah tidak memakai pakaian khas, tidak memakai pakaian libsata rajuli seperti cara berpakaiannya laki-laki atau menyerupai laki-laki, meskipun statusnya guyon, main-main, atau statusnya adalah bermain peran, bermain perang dalam sebuah sandiwara, maka tidak boleh jadi alasan perempuan menyerupai laki-laki atau mazihah atau kuyon. Jadi tidak boleh jadi alasan untuk menyerupai berpakaian sebagaimana pakaian laki-laki. Dari Ibn Abbas radhiyallahu anhu, beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat laki-laki yang menyerupai perempuan dan perempuan yang menyerupai laki-laki. Akhrajahul Bukhari. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat laki-laki yang berpakaian libsata. Ini apa? Masdar hay'ah. Seperti berpakaiannya perempuan dan perempuan yang talbasu berpakaian libsata seperti gaya berpakaiannya laki-laki. Hadza hadisun hasanun. At-Tabari mengatakan maknanya tidak boleh bagi laki-laki menyerupai perempuan dalam pakaian, dalam perhiasan yang merupakan kekhasan perempuan. Tidak boleh pula sebaliknya. Kultu, kemudian aku katakan, mungkin Ibnu Hajar, wakata demikian juga tidak boleh menyerupai lawan jenis dalam dalam berkata-kata, gaya berbicara, dan gaya berjalan. Tentang kemudian penampilan pakaian, tentang bentuk pakaian, maka itu berbeda dengan perbedaan budaya masing-masing negeri. Maka rubah kaumin, boleh jadi ada satu masyarakat yang tidak membedakan antara pakaian perempuan dan pakaian laki-lakinya. Maka jika demikian, tidak ada hukum tasabuh lawan jenis dalam pakaian di tempat tersebut. Laki-laki pakai sarung, perempuan pakai sarung misalnya. Maka jadilah dia menjadi benda netral milik bersama. Cuma bedanya di negeri tersebut yang tidak membedakan antara pakaian laki-laki dan perempuan, yamtazun nisa'u, perempuan itu beda bil ihtijab karena berhijab dan lebih menutup diri. Ada pencelaan untuk menyerupai dalam gaya berbicara dan gaya berjalan, maka itu khusus untuk orang yang melakukannya secara sengaja. Amma mangkana dzalika min asli khilqatihi, adapun orang yang seperti itu sejak asal penciptaannya. Dia laki-laki kalau ngomong lirih lembut kayak perempuan. Maka fa'inna ma yu'maru, maka orang ini, laki-laki ini diperintahkan untuk bitakalub, untuk bersusah-susah, tarkihi, upaya untuk meninggalkannya. Wa itman, dan terus menerus ala dalika, bersusah-susah bitajrid secara bertahap. Namun jika dia tidak melakukannya bahkan larut menikmatinya, maka dia termasuk dalam celaan. Lasiyama lebih-lebih lagi jika nampak darinya indikator yang menunjukkan kalau dia ridha dengannya. Wa akhdu hadha, dan penyimpulan ini satu hal yang jelas dari kata-kata mutasyabbihin. Maka kata-kata mutasyabihin, kata beliau, menunjukkan ridha. Menunjukkan ridha. Karena mutasyabihin wazan tafa'ala itu menunjukkan bersusah payah. Dan orang tidaklah bersusah payah semacam contoh yang lain adalah alima dengan ta'allama. Ta'allama itu artinya bersusah payah untuk tahu. Maka orang tidaklah bersusah payah kecuali ridha. Kemudian kemudian karakter yang ke-56 di antara sifat wanita muslimah adalah menjaga kehormatan, yaitu menjaga kemaluannya illa ala zaujiha, kecuali dengan suaminya. Allah Ta'ala berfirman tentang Maryam, wallati ahsanat farjaha, dan Maryam adalah wanita yang membentengi kemaluannya, maka kami tiupkan fiha pada diri Maryam min rohina, sebagian roh ciptaan kami, dan kami jadikan Maryam dan putranya sebagai ayatan tanda kekuasaan Allah lil alamin, bagi semesta alam. Yaitu Allah mampu menciptakan manusia tanpa hanya dari seorang perempuan, tanpa laki-laki. Nah, kalau di ayat yang ini surat Al-Anbiya, fanafakhna fiha. Kalau di surat At-Tahrim, dan Maryam putri Imran allati ahsanat farjaha, yang membentengi kemaluannya, fanafakhna fihi. Maka kami tiupkan fihi pada farjinya min ruhina, salah satu roh ciptaan kami, dan dia meyakini firman-firman Rabb-nya dan kitab-kitab Rabb-nya, wa kanat minal qanitin, dan adalah dia termasuk orang-orang yang tunduk. Kalau di surat At-Tahrim, maka peniupan itu terjadi pada farji Maryam. Ahsanat farjaha artinya menjaga, wasanat dan menjaga ihsan artinya al-afaf, menjaga kehormatan, wal-huriyah dan kemerdekaan. Maka muhsan itu bisa artinya orang merdeka bukan budak, bisa artinya al-afaf, orang yang menjaga kehormatan, tidak berzina. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan orang-orang yang menjaga kemaluannya kecuali pada pasangannya, pada istrinya, umma malakat aimanuhum, atau untuk laki-laki budak perempuan yang dia miliki, maka orang yang menyalurkan syahwat biologis pada dua tempat tersebut, dia tidaklah tercela. Namun siapa yang mencari yang lain, berkalah orang yang melampaui batas. Walladzina hum li furujihim hafidun, artinya mereka telah sungguh menjaga farji mereka dari haram. Maka mereka tidak terjumus dalam hal yang Allah larang berupa zina atau homoseksual. Mereka tidaklah mendekati siwa kecuali istrinya sendiri yang Allah halalkan untuk mereka. Demikian juga sarari, budak-budak perempuan yang dimiliki oleh tangan mereka. Ini khusus untuk laki-laki yang punya budak perempuan. Dan siapa yang melakukan taati, melakukan apa yang Allah halalkan baginya, tidak ada celaan baginya dan dia tidaklah dosa. Oleh karena itu Allah katakan, fa innahum ghairu malumin famani bataghaw wa adalik. Maka siapa mencari kepuasan seksual selain istri dan budak perempuan, fa ulaika humul adun ay mu'tadun, orang-orang yang melampaui batas. Dan Allah berfirman, innal muslimina wal muslimat, sunnya laki-laki ataupun perempuan yang muslim, yang mukmin, wal qanitin, yang tunduk dan patuh, as-sadiqina was-sadiqat, laki-laki dan perempuan yang jujur, was-sabirina was-sabirat, laki-laki ataupun perempuan yang sabar, wal khashiina wal khashi'at, laki-laki dan perempuan yang khusyuk, yaitu tunduk dan menundukkan diri pada Allah, yang rajin bersedekah, as-sa'imin, yang rajin puasa, baik laki-laki ataupun perempuan, Dan orang yang menjaga kemaluannya, baik laki-laki ataupun perempuan, dan orang yang banyak mengingat Allah, baik laki-laki ataupun perempuan, Allah siapkan untuk mereka maghfirah, ampunannya, wa ajran azima, dan pahala yang besar. Wakul dan katakanlah pada wanita-wanita yang beriman, hendaklah mereka menundukkan sebagian pandangan mereka pada lawan jenis. Artinya tidak semua hukumnya haram, sebagian saja. Dan dalam mereka jaga kemaluannya. Wala yubdina, dan janganlah mereka nampakkan zinatahunna, perhiasan mereka, kecuali yang nampak. Dalam mereka julurkan kerudung mereka, menutupi juyub, menutupi kerah baju. Dan janganlah mereka nampakkan zinatahunna, perhiasannya, kecuali kepada libu'ulatihinna, kepada suaminya. Untuk suami tentu tidak ada aurat antara suami dan istri, atau ayahnya, atau bapak mertuanya, atau anak laki-lakinya, atau anak suaminya, berarti anak tiri, atau saudara laki-lakinya, atau keponakannya, yaitu anak saudara laki-laki atau saudara perempuan, atau nisa'ihin, atau sesama perempuan, amma malakat aymanuhunna, atau budak perempuan yang mereka miliki, atau orang yang mengikuti ni ghairu ulil irbati, dan dia tidak punya syahwat minar rijali, dari laki-laki. Demikian juga, atau kepada anak kecil yang belum tahu aurat perempuan. Dan janganlah mereka pukulkan kakinya untuk diketahui apa yang disembunyikan min zinatihin, berupa perhiasan di kaki. Bertobatlah kepada Allah kalian semua, wahai orang-orang yang beriman, la'allakum tuflihun, supaya kalian menjadi orang-orang yang beruntung. Saya ingin bacakan tafsirnya di Al-Mukhtasar fi Tafsir ayat 31. Katakanlah kepada wanita yang beriman, adalah mereka menahan sebagian pandangan mereka, ditahan supaya tidak melihat yang tidak halal untuk dilihat, minal aurat, yaitu aurat. Ini baik aurat sesama jenisnya ataukah aurat lawan jenisnya. Dalam mereka jaga kemaluannya dengan menjauhi perbuatan keji, yaitu zina, wabisateri, dan jalan-jalannya. Dan dia jaga kemaluannya bisater dengan menutup diri, yaitu dengan memakai jilbab. Dan janganlah mereka nampakkan perhiasannya kepada wanita laki-laki asing, kecuali yang nampak, yang tidak mungkin disembunyikan, yaitu pakaian luarnya. Karena pakaian luar adalah satu hal yang menjadi darat menambah cantik seorang perempuan, sehingga dia disebut zina. Namun zina yang tidak mungkin ditutupi. Dan mereka julurkan bi artiyatihinna, kerudung penutup kepalanya pada kerah baju, supaya kerudung itu menutup rambut, wajah, dan leher. Janganlah nampakkan perhiasannya yang tersembunyi, ni illa, kecuali pada suami atau ayah, atau ayah suami, atau anak laki-laki, atau anak suami, saudara, atau anak saudara, atau nisa'ihinna, dimaknai di Al-Mukhtasar fi Tafsir, au nisa'ihinna al-mu'min al-ma'munat, atau sesama perempuan yang bisa, yang terpercaya, baik muslimah ataupun kafirah. Maka ayat di antara bahasan ayat ini, bolehkah wanita muslimah melepas kerudung di depan wanita non muslim? Maka ada yang menafsirkan nisa'ihinna adalah sesama muslimah, sebagaimana Ibnu Katsir di tafsirnya, sehingga nanti kalau pakai tafsir Ibnu Katsir yang memaknai nisa'ihinna adalah wanita muslimah, maka tidak boleh wanita muslimah melepas kudungnya di depan wanita non muslim, baik itu karena karena kegiatan salon ataukah kemudian karena KKN satu kamar dengan non muslim atau yang lainnya. Tapi kalau di sini al mukhtasaf fi tafsir maknanya nisaihinna al ma'munat muslimat kanat kunna au kafirat, adalah wanita nisaihinna, artinya sesama wanita, namun disyaratkan wanita yang makmunat yang bisa dipercaya. Bahasa praktis sekarang yang bisa dipercaya adalah wanita yang tidak hobi jebret-jebret. Ini kalau dia hobi foto sini foto sana, pas kemudian muslimah ini nyantai, tiba-tiba difoto pas lagi tidur, nanti kemudian diperlihatkan atau disebarkan, maka dia bukan wanita makmunat. Maka kalau wanita yang hobi foto jepret-jepret, hobi selfie, itu tidak makmunat. Itu tidak makmunat. Tidak ada jaminan aman kita pas lagi lengah tidur tiba-tiba dia videokan atau dia tiba-tiba dia foto. Baik muslimah ataupun kafirah, aw ma malakat malakna minal abid, atau budak perempuan yang dimiliki oleh seorang perempuan, baik budak itu laki-laki ataupun perempuan. Atau kemudian tabi'in, yaitu orang yang menjadi penderek pengikut seorang perempuan yang dia tidak punya syahwat dengan perempuan. Atau anak-anak kecil yang lam yatali'u, belumlah mengetahui aurat perempuan karena masih terlalu kecil. Dan janganlah perempuan memukulkan kaki dengan niat untuk memberitahukan zina atau perhiasan yang tertutup, semisal gelang kaki dan semacam itu. Tubu ilallahi jami'an, bertobatlah kalian semua kepada Allah wahai orang-orang yang beriman, bertobat dari apa yang terjadi berupa pandangan yang terlarang dan yang lain, dengan harapan kalian mendapatkan apa yang diinginkan dan selamat dari apa yang dikhawatirkan dan ditakutkan. Kemudian di surat An-Nisa, pada dasarnya laki-laki dilarang menikahi akad nikah dengan budak perempuan. Kalau mengumpuli budak perempuan miliknya malah tidak masalah. Tapi kalau akad nikah dengan budak perempuan, budak perempuan milik tetangganya atau milik kawannya, ini hukum asalnya terlarang. Boleh dengan syarat paman lam yastati minkum taulan, siapa saja di antara kalian laki-laki yang tidak punya kemampuan, yaitu biaya untuk menikahi al-muhsanat. Muhsan di sini wanita merdeka, bukan budak. Tadi muhsan bisa artinya artinya adalah merdeka. Yang beriman, fami ma malakat aymanukum, maka boleh menikah dengan budak yang kalian miliki. Yang dimaksud kalian miliki adalah dimiliki orang lain. Kalau dimiliki sendiri tidak perlu dinikahi. Kalau milik sendiri tidak perlu dinikahi, tidak perlu akdun nikah, cukup dengan akad kepemilikan namanya akdul yamin, itu telah halal untuk dikumpuli. Famimma malakat aymanukum, maka boleh menikahi budak, maka boleh menikahi budak yang kalian miliki, yaitu yang dimiliki oleh orang lain, tetangganya ataupun kawannya, atau min fatayatikumul mu'minat, dari budak-budak perempuan yang beriman. Ya, kalau wanita merdeka maka boleh nikah dengan ahli kitab dengan syarat dan ketentuan berlaku. Kalau kemudian nikah dengan budak harus mukminat. Harus mukminat berdasarkan ayat ini. Maka syarat yang pertama lam yastati minkum taulan. Syarat yang kedua min fatayatikumul mukminat. Wallahu a'lamu bi imanikum, Allah yang lebih tahu tentang iman kalian. Sebagian kalian dari bagian dari sebagian yang lain, maka nikahilah budak perempuan tersebut biizni ahlihinna, dengan izin tuannya, berarti milik orang lain. Wa atuhunna, dan berikan pada budak itu ujurahunna, maharnya, bil ma'ruf, dengan kadar yang patut, mahsanatin ghairu musafihatin, yang dia adalah wanita yang budak yang menjaga diri, bukan musafihatin, bukan pelacur, wala mutakhidati akhdan, dan tidak dijadikan sebagai terjemahnya kalau di depak itu dijadikan sebagai gundi. Mutakhidati akhdan, mutakhidati akhdan itu zina, namun ini pasangannya enggak ganti-ganti. Ini ya, kumpul kebo kalau bahasa kita. Ini ya, zina, dia tidak pakai akad nikah, asal kumpul, namun enggak ganti-ganti, ya cuma sama itu saja. Itu namanya muttakhidati akhdan. Kalau musafihat, nah itu terbuka, ganti-ganti. Dengan ini, dengan itu, ini pelacur bahasa kita. Kalau mutakhidati akhdan itu kumpul kebo, zina, namun pasangannya itu. Fa idza usinna fa in ataina bi fahisyatin, maka jika dia telah menikah, telah muhsan. Maka muhsan di awal ayat artinya wanita merdeka, ayang kihal muhsanat, itu wanita merdeka artinya. Kemudian tadi wa'atuhuna ujurahuna bil ma'rufi muhsanatin. Muhsanat di kata yang kedua artinya wanita yang menjaga diri, kebalikan dari pelacur. Kemudian muhsan yang ketiga fa'idha uhsinna, artinya sudah menikah. Maka ada kata-kata muhsan di satu ayat, maknanya beda-beda. Maka jika dia telah menikah kemudian melakukan perbuatan kecil itu zina, maka wanita budak ini mendapatkan hukuman separuh ma'alal muhsanati minal adab. Muhsanat di sini artinya merdeka. Separuh hukuman untuk muhsanat, wanita merdeka. Kemudian syarat yang ketiga untuk boleh menikah dengan budak bagi lelaki merdeka, dzalika liman khasyal anata minkum, ini berlaku untuk laki-laki yang khawatir al-anata zina, minkum, dari kalian. Namun bersabar untuk tidak menikah dengan budak perempuan dan berupaya untuk menikahi wanita merdeka itu yang lebih baik. Wa antasbiru khairul lakum, kalian bersabar sampai bisa menikahi wanita merdeka dan tidak menikah dengan budak itu yang lebih baik. Wallahu ghafurur rahim. Maka ada tiga syarat lelaki merdeka boleh menikahi budak perempuan milik kawannya atau milik tetangganya. Yang pertama, tidak punya kemampuan secara finansial, karena budak perempuan itu maharnya lebih murah, jauh lebih murah daripada perempuan merdeka. Ya, tidak punya kemampuan finansial untuk melamar dan menikahi wanita merdeka. Kemudian min fatayatikumul mu'minat, ini tidak ada pilihan kecuali harus budak yang beriman. Kemudian yang ketiga, dzalika liman khasyyal anata minkum, ini berlaku untuk lelaki yang khawatir kalau tidak segera menikah, dia akan terjerumus dalam zina. Ini dan namun duitnya tidak cukup untuk melamar perempuan merdeka karena syaratnya macam-macam ini. Ada kamar pengantin, ada ini, ada mahar, ada. Kalau budak perempuan itu simpel, praktis dan murah. Umumnya demikian. Maka ini dikhawatirkan maka syarat yang ketika liman khasyal anata minkum, ini berlaku untuk yang khawatir kalau tidak segera menikah dengan duit yang ala kadarnya dia akan terjerumus dalam zina. Dan setelah kita tahu makna globalnya, kita saya bacakan. Tafsirnya di, saya bacakan tafsirnya di Al-Mukhtasafir Tafsir. Dan siapa yang tidak mampu dari kalian ayuhar rijal wa laki-laki likillati malihi, karena ngepasnya duitnya untuk yatazawajal harair minan nisa, untuk menikahi wanita merdeka, maka boleh menikahi nikahul ima al-mamlukat li ghairikum, menikahi budak perempuan yang dimiliki oleh orang lain. Sehingga tadi saya sampaikan mamalakat aimanukum, budak yang kalian miliki artinya dimiliki oleh orang lain sesama muslim. Kenapa orang lain disebut dengan kalian? Ya, karena mukmin itu bersaudara. In kunna mukminat, maka boleh dinikahi, menikah budak perempuan jika dia beriman dalam apa yang nampak bagi kalian. Ini secara lahiriah dia beriman karena Allah yang lebih mengetahui hakikat keimanan kalian dan yang tersembunyi dari keadaan kalian. Wala a'lamu bi imanikum. Dan apa makna ba'dukum min ba'din? Ini sebagian kalian min ba'din jadi sebagian yang lain. Tafsirnya wa antum bahunna sawa'un fid dini wal insaniyah. Kalian dan budak perempuan itu sama dalam agama dan kemanusiaan. Maka siapa yang demikian kondisinya, janganlah sombong menolak untuk menikahi budak perempuan. Maka nikahilah budak perempuan dengan izin pemiliknya. Berikan maharnya tanpa dikurangi dan tanpa ditunda-tunda. Dan ini boleh. Menikahi budak perempuan itu boleh. Hada in kunna afifat, jika mereka adalah wanita-wanita budak-budak yang menjaga kehormatan, bukan zaniat alanan, bukan pezina terang-terangan. Pelacur dimaknai dengan pezina terang-terangan. Mutakhidati akhdan diartikan wala mutakhidati akhilla, mempunya kekasih hati, punya pacar lizina, untuk dijak berzina bihin nasiran secara sembunyi-sembunyi. Itu mutakhidati akhdan, dia punya pacar, pacar ini langganan zinanya dan ini sembunyi-sembunyi, boleh jadi orang tidak tahu. Kalau musafihat itu zinanya terang-terangan, orang itu tahu kalau dia perempuan nakal atau perempuan yang bisa dipoking, bisa di dan seterusnya. Maka di sini berarti ada syarat yang keempat yang tadi belum saya sebutkan. Ini syarat menikahi wanita budak perempuan adalah musonatin khairu musafihah. Dia adalah perempuan baik-baik. Karena di masa jahiliyah dan di masa Nabi zina itu tersebar luas di kalangan budak. Zina itu tersebar luas di kalangan budak dan tidak ada pelacur ya terzina, status melacurkan diri itu tersebar di kalangan budak. Dan tidak ada wanita merdeka yang melacurkan diri. maka disyarati muhsanat, pilih-pilih. Dia ini, budak ini adalah budak menjaga kehormatan, dia bukan jadi pelacur terang-terangan, juga bukan pula dia adalah punya pacar, kemudian langganan zina sembunyi-sembunyi. Dipastikan bersih dari dua hal tersebut. Kemudian jika telah menikah, kemudian dia melakukan perbuatan keji zina, maka hukuman hadnya adalah setengah hukuman untuk wanita merdeka, yaitu 50 kali cambukan dan tidak ada rajam. Lain halnya dengan wanita merdeka yang sudah menikah jika berzina. Dari kalimatku apa yang telah disebutkan itu bolehnya nikah, mau nikah yang budak yang beriman, sarannya afifan, menjaga kehormatan, keringanan bagi laki-laki yang mengkhawatirkan dirinya terjumus dalam zina. Namun dia tidak punya kemampuan untuk menikah dengan menikahi perempuan merdeka. Ala anna sabar, akan tapi bersabar, sehingga bersabar untuk tidak menikahi budak. Ya, bersabar untuk nabung, mengumpulkan duit untuk bisa ngelamar perempuan merdeka, aula, itu yang lebih baik. Sisi lebih baiknya, karena untuk menjauhkan ya, status budak dari anak, supaya anaknya tidak jadi budak. Dan Allah Maha Pengampun bagi siapa saja yang bertobat di antara hamba-hambanya, dan Maha Penyayang. Di antara kasih sayang Allah adalah Allah bolehkan bagi kalian menikahi budak saat tidak mampu menikahi perempuan merdeka ketika khawatir terjumus dalam zina. Ini syaratnya ada 4, lam yastati minkum taulan, kemudian yang kedua min fatayatikumul mu'minat, kemudian yang ketiga adalah musonatin khaira musafihat, kemudian yang keempat adalah liman khasyal anata minkum. Dan Allah Ta'ala berfirman, janganlah kalian dekati zina, sehingga zina adalah perbuatan yang keji dan jalan yang jelek. Allah Ta'ala berfirman, kul katakanlah Ta'ala, marilah kubacakan apa yang diharamkan oleh Rabb kalian pada kalian. Janganlah kalian sekutukan Allah dengan sesuatu apapun, berbuat baiklah kepada orang tua, jangan membunuh anak, min imlakin karena kemiskinan, kamilah memberikan rezeki kepada kalian dan kepada mereka. Janganlah kalian lakukan perbuatan keji, di antaranya adalah zina, baik itu dilakukan terang-terangan nih, ataupun sembunyi-sembunyi. Janganlah kalian hilangkan nyawa yang Allah haramkan keji dengan alasan yang benar. Itulah wasiat yang Allah berikan pada kalian supaya kalian berakal, supaya kalian memikirkannya. Allah Ta'ala berfirman, katakanlah Rabbku hanyalah mengharamkan perbuatan keji, di antaranya adalah zina, baik dilakukan terang-terangan ataupun yang sembunyi-sembunyi, mabatan sembunyi-sembunyi, ya, punya dalam tanda kutip pacar gelap tadi contohnya. Wal itsma, dan dosa secara umum, wal baghya bi ghairi haq, dan zalim tanpa alasan, dan semua zalim tanpa alasan. Dan menyekutukan Allah dengan sesuatu yang tidak Allah turunkan dalil, ya, kalau dia adalah sekutu Allah, dan berkata-kata tentang Allah tanpa ilmu. Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya Allah memerintahkan untuk bersikap adil, berbuat baik kepada orang lain, menunaikan hak kerabat, melarang perbuatan keji, di antaranya adalah zina, kemungkaran dan kezaliman. Allah nasihatkan kepada kalian supaya kalian mengambil pelajaran. Allah Ta'ala berfirman, az-zaniyatu, pezina, pelaku zina perempuan, wazani, dan pelaku zina laki-laki. Dan yang disebut zaniyah itu tidak disyaratkan harus terus menerus. Ketika orang pernah berbuat zina sekali belum bertobat, maka dia adalah azaniyah atau azani. Maka cambuklah masing-masing dari keduanya 100 kali cambukan. Janganlah kalian merasa fatun, kasihan fi dinilah, dalam aturan Allah, jika kalian betul-betul beriman pada Allah dan hari akhir. Hendaknya hukuman cambuk 100 kali tadi disaksikan oleh sejumlah orang-orang yang beriman. Azani, perempuan laki-laki yang berzina, layangkihu, tidak boleh menikah kecuali dengan perempuan yang dia pernah berzina atau musyrikah, wanita musyrikah. Demikian juga perempuan yang berzina tidaklah dinikahi kecuali lelaki yang berzina ataukah lelaki musyrik. Wa hurima dzalika 'alal mu'minin, dan itu diharamkan atas orang-orang yang beriman. Allah Ta'ala berfirman-Nya, orang-orang yang menginginkan tersebarnya al-fahisyah, perbuatan keji itu zina, di tengah-tengah masyarakat orang-orang yang beriman, untuknya siksaan yang pedih di dunia dan di akhirat, Allah tahu dan kalian tidak tahu. Dan orang-orang yang berdoa di samping kepada Allah, dia berdoa kepada sesembahan yang lain dan tidak menghilangkan nyawa yang Allah haramkan kecuali dengan alasan yang benar dan tidak berzina. Siapa yang melakukan salah satu dari tiga dosa di atas, yalqa adama, maka dia menjumpai banyak dosa, dilipat gandakan untuknya siksaan pada hari kiamat, dan dia kekal di dalamnya dalam keadaan hina. Kecuali orang yang bertobat dan beriman dan beramal saleh, maka Allah akan ganti kejelekannya dengan kebaikan, dan Allah lagi maha pengampun, lagi maha penyayang. Kemudian hadisnya dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Ibrahim berhijrah meninggalkan kampungnya di Palestina membawa sahara. Lantas dia memasuki satu daerah, satu kampung yang dikuasai oleh seorang raja atau seorang yang ditaktor, seorang yang sombong, minal jababira. Lantas disampaikan kepada sang penguasa, masuk di kampung ini Ibrahim dengan seorang perempuan, dan perempuan itu yaitu Sarah min ahsanin nisa'i, adalah di antara perempuan yang sangat-sangat cantik. Maka sang raja mengirim utusan ilaih kepada Ibrahim bertugas untuk menanyai, wahai Ibrahim, siapa perempuan yang bersamamu? Maka jika suaminya, maka akan dihabisi. Karena sang raja menginginkan istrinya. Maka Ibrahim mengatakan, saudariku. Kemudian Ibrahim kembali menemui istrinya dan mengatakan, jangan dustakan aku, jangan kau dustakan perkataanku. Aku bilang kepada mereka, engkau saudariku. Wallahi demi Allah, tidak ada di atas muka bumi ini mukmin orang beriman selain aku dan dirimu. Cuma ada dua mukmin orang yang beriman di dunia saat ini, kata Ibrahim. Fa'arsala Ibrahim kemudian mengutus orang pihak membawa Sarah ilaihi untuk menemui sang raja. Faqama, maka sang raja mendekati Sarah. Faqamat Sarah berdiri, wudu dan sholat. Dan Sarah berdoa, Allahumma ya Allah, in kuntu, sungguh aku beriman kepadamu dan Rasulmu, dan aku menjaga farjiku kecuali pada suamiku. Janganlah falatusalit alayyal kafir, janganlah kau jadikan orang kafir ini berkuasa atas diriku. Fahutta, maka sang raja yang kafir itu kemudian langsung terkapar. Mau mendekati Sarah, maka dia terkapar. Hatta qada bi rijlihi, sampai dia kecil-kecil, itu apa bahasa Indonesianya? Kejang-kejang, bi rijlihi, dengan kakinya dihentak-hentakkan. Orang yang kejang seperti orang kesurupan. Maka huta itu jatuh seperti jatuh kesurupan. Nah, ketika dia jatuh, Sarah itu khawatir ini mati. Kata A'arad, Abu Salamah Ibn Abdurrahman mengatakan, Abu Hurairah mengatakan, qalat. Kemudian ketika sang raja itu jatuh, Sarah berdoa, ya Allah, in yamut, jika raja ini mati, bahaya. Yukal hiya qatalathu. Nanti orang akan mengatakan bahwasanya hiya Sarah lah yang membunuhnya. Fa'ursila, maka sang raja kemudian siuman. Summa qama, kemudian sang raja ini berdiri ilaiha, mendekati Sarah. Tentang raja yang mau mengganggu Sarah ini, di Fathul Bari ada yang menjelaskan namanya Amr ibn Imri al-Qais ibn Sabah, wa innahu kana ala Misr, dan beliau adalah raja negeri Mesir. Nah, tentang tadi ghatta ghatta tadi fa ghatta di Fathul Bari dikatakan ghatta bidhamil mu'jamah di dhamma awalnya jadi yakni anna ikhtanaqa, yaitu sang raja itu tercekik, hatta sara ka'annahu mas'un, seakan-akan dia adalah orang yang kesurupan. Qil, ada yang mengatakan al-ghattu artinya sautu na'im, suara orang yang tidur, min siddatin nafri, karena demikian keras ngoroknya. Ya, maka intinya adalah terkapar, jatuh terkapar, mungkin sampai menimbulkan suara. Ya, kalau kejang, ya, dari kakinya kejang, kemudian timbul suara. Nah, kalau orang timbul suara semacam itu, dikhawatirkan itu proses sakaratul maut. Karena suara orang sakaratul maut seperti suara orang ngorok. Ya, orang sakaratul maut itu suaranya seperti suara orang ngorok. Tapi ngoroknya keras sekali. Ngoroknya keras sekali. Maka huta tadi ada yang jelaskan maknanya suara orang ngorok yang sangat keras. Dan ada yang menjelaskan dia adalah terkapar, kemudian seperti orang kejang yang semula berdiri kemudian tiba-tiba kena serangan jin. Kemudian dia terkapar karena kesurupan. Nah, maka ketika ada suara ngorok yang keras itu, Sarah khawatir ini mati. Atau mati. Nanti yang disalahkan oleh semua orang di situ adalah Sarah. Maka Sarah berdoa kepada Allah, jangan mati Allah. Thumma qama ilaiha, kemudian sang raja tersebut kemudian kembali berdiri mendekati Sarah. Sarah berdiri berwudu dan sholat dan berdoa, Allahumma in kuntu amantu bika wa bi rasulika wa ahsantu farji ila ala zauji fala tusallit alayya hadal kafir. Fahutta, maka sama, terkapar lagi. Sampai kemudian kejang-kejang kakinya. Dan Sarah mengatakan, Allahumma in yamut fayuqal hiya qatalathu. Ya Allah, jika dia sampai mati, maka nanti orang akan bilang bahasanya Sarah lah yang membunuhnya. Fa'usila fithaniya. Maka kemudian siuman lagi di kali yang kedua atau yang kali ketiga. Akhirnya sang raja mengatakan, wallahi ma arsaltu ilayya ila syaitanan. Ini berkata kepada anak buahnya, demi Allah, tidaklah yang kalian kirimkan kepadaku kecuali setan. Nah, ini kenapa kok kemudian dia menyebut setan? Dia yang menjelaskan ini cocok kalau hutta itu artinya kesurupan. Wah, ini yang bikin saya kesurupan. Ini setannya masuk ke diri saya. Wal murad bisyatan al-mutamarid minal jinni. Setan yang dimaksud di sini adalah setan jin. Wakanu qabilal Islam, dan sebelum masa Islam orang manusia itu mengagungkan jin, sangat mengagungkan jin sekali, dan mereka beranggapan semua hal-hal yang aneh yang terjadi itu karena kelakuan setan dan tindakan setan. Akhirnya kemudian sang raja bilang, arji'uha, kembalikan perempuan ini kepada Ibrahim. Dan berikan, malah kemudian akhirnya berikan kepada perempuan ini ajar, maksudnya hajar. Malah dikasih budak sama sang raja, diberi budak yang namanya hajar. Maka hajar itu budak, budak milik Sarah, pemberian sang raja. Yang mau kemudian menodainya, melakukan tindakan pelecehan seksual kepadanya, namun Allah lindungi. Kemudian Hajar ini dihibahkan oleh Sarah kepada Ibrahim. Kemudian jadilah Hajar itu budak perempuan milik Ibrahim. Kemudian Hajar ini dikumpuli oleh Ibrahim, lahirlah Ismail. Maka Nabi Ibrahim itu tidak poligami. Istrinya cuma satu, Sarah saja. Karena Hajar itu statusnya budak perempuan yang dikumpuli, bukan istri. Akadnya bukan akadun nikah, namun akadul yamin. Farajat ila Ibrahim, maka Hajar kembali kepada Ibrahim alaihissalam dan mengatakan, tidakkah engkau tahu, Allah kabatal kafira. Allah menjadikan orang kafir itu kabata, tidak mendapatkan apa yang dia inginkan. Wa akhdama walidatan. Dan Allah itu memberikan kita pelayan. Budak perempuan yang tugasnya kerja, melayani, dan mengurangi walidatan, budak perempuan. Di Fathul Bari dikatakan fa'akhdamaha Hajar, artinya sang raja memberikan kepada Sarah, Hajar kepada Sarah. Tujuannya supaya Hajar melayani Sarah. Li'annahu a'zamaha an takhtuma nafsaha. Karena sang raja ini menganggap terlalu mulia jika Sarah melayani dirinya sendiri. Ini wanita cantik semacam ini, enggak layak untuk melayani dirinya sendiri. Dalam riwayat yang lain, dalam satu riwayat Muslim, maka sang raja mengusir Sa'ad dari, keluarkan dia dari bumiku dan berikan padanya ajir. Jadi ada yang menghajar, ada yang membacanya hajar, dan ada yang membacanya hajir. Kalau ajir itu adalah ismu Suryani, bahasa Suryani. Wayukal, ada yang bilang bapaknya Hajar ini karena min mulukil Kipti, adalah raja Kipti. Kipti penghuni asli negeri Mesir. Ya, maka Allah kemudian kabata, ya, membuat kabata artinya raddahu khasian, mengembalikannya khasian, tidak dapat apa yang dia inginkan. Ada yang menjelaskan bahasanya kabata itu aslinya pakai dal kabada, yang maknanya adalah orang yang demikian sedih sampai-sampai sedihnya itu sampai ke limbahnya. Kabidun tu limbah, lantas dalnya diganti dengan ta. Ya, maka berikan padanya hajar atau ajir, dan Sarah menerima pemberian sang raja. Ibrahim pun tidak mempermasalahkan. Maka kisah ini jadikan dalil oleh Imam Bukhari untuk mengatakan sahnya hibah dari orang kafir. Di salah satu bab yang lain dari hadis ini diletakkan oleh Al-Bukhari dalam pengertian sahnya hibah orang kafir, sisi pendalilannya, karena raja itu memberikan, menghibahkan hajar kepada Sarah, dan Nabi Ibrahim tidak mempermasalahkannya, membolehkannya. Makanya menunjukkan sahnya pemberian orang kafir. Maka kandungan hadis ini di Fathul Bari dikatakan qabul hadiyatil musyrik, bolehnya menerima hadiah orang musyrik, disyariatkan yang persaudaraan karena Islam, dibolehkannya kata bersayap karena Ibrahim mengatakan ini saudariku, dengan pengertian saudariku dalam iman, dan ditangkap saudari kandung. Kemudian hadis di dalil dikabulkannya doa orang yang memanjatkan doa dengan penuh ketulusan. Allah melindungi, hadis di dalil Allah melindungi orang yang tulus dalam berdoa. Kemudian di sini kita jumpai orang salam mendapatkan ujian untuk meningkatkan derajat mereka. Maka dalam hal ini Ibrahim mendapatkan ujian, istrinya di hendak diperlakukan senonoh, diperlakukan tidak baik, ini tentu ujian. Wa yuqal, dan ada yang menjelaskan bahasanya Allah menikap tabir gaib dari Ibrahim, sehingga Ibrahim melihat keadaan sang raja bersama Sarah dengan mata kepalanya. Wa ilam yasil minha ila syai', dan bahasanya sang raja yang kafir itu tidak bisa menyentuh Sarah sama sekali. Belajar haji yang lain, kisah Sarah ini menunjukkan siapa yang mengalami terjadi satu hal yang penting, kesusahan yang gawat, hendaknya dia segera mengerjakan sholat. Karena Sarah berwudu dan sholat. Riwayatnya juga hadis di dalil, wudu itu telah disyariatkan di umat-umat terdahulu, sehingga wudu itu bukanlah kekhususan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena subutu dzalika ansarah. Ya, karena itu dilakukan oleh Sarah. Yang menjadi kekhususan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah al-hura wa tahjil karena bekas wudu. Timbulnya cahaya di nanti di padang mahsyar di wajah dan tangan serta kaki karena wudu itu keistimewaan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau wudunya itu disyariatkan di semua para syariat para rasul. Dan yang menjadi kekhasan umat Muhammad adalah tayamum. Yang menjadi kekhasan umat Muhammad itu tayamum bukan wudu. Kalau wudu yang jadi kekhasan dari umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah al-ghurrah wa at-tahjil. Timbulnya cahaya karena wudu di padang mahsyar nanti untuk wajah kemudian tangan dan kaki. Dan demikian yang kita baca kesempatan pagi hari ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salam. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.